السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar suara Al-Iman dan para pemirsa TV Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah dan dilindunginya, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh serta istiqamah di atas jalan yang benar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sebuah kitab yang sangat masyhur, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita yang terakhir masih pada bab tentang kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga atau orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Dan hadis yang kita bahas pada pertemuan yang terakhir, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidaklah datang suatu hari yang mana para hamba berada di pagi hari melainkan ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah seorang dari dua malaikat itu berkata atau berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, berikanlah kepada orang yang selalu menginfakkan hartanya, berikanlah ganti, yakni baginya. Wa yaqulul akhar, dan yang satunya lagi berdoa kepada Allah dengan mengatakan, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, berikanlah kepada orang yang pelit, orang yang menahan hartanya, yakni orang yang pelit atau yang kikir, berikan kepadanya kerusakan pada hartanya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentu hadis ini adalah hadis yang mendorong kita untuk berupaya menginfakkan atau mensedekahkan sebagian dari harta yang kita miliki. Karena dengan demikian kita didoakan oleh malaikat. Dan doa para malaikat sebagaimana telah saya jelaskan adalah doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa mendoakan orang yang pelit dengan doa yang jelek, ini hal yang dibolehkan. Karena seandainya tidak dibolehkan, maka tidak mungkin Allah menyuruh malaikat untuk mendoakan demikian. Oleh karena itu, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini oleh para ulama, bahwa jika ada orang yang pelit terhadap hartanya, dia tidak pernah memberikan kepada orang lain, maka boleh mendoakan orang itu supaya hartanya dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang juga yang diambil dari hadis ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Karena orang-orang yang punya harta tetapi hanya untuk pribadi mereka, hanya untuk diri mereka, ini adalah salah satu dari bentuk kesalahan di dalam memegang amanah yang Allah berikan kepadanya. Karena harta adalah titipan Allah kepada seseorang. Dan dalam harta itu ada hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dikeluarkan, yang harus diberikan kepada yang berhak, yaitu zakat. Kemudian juga di dalam harta itu, agar dia lebih berkah, maka kita dianjurkan, atau orang yang punya harta dianjurkan untuk memberikan sedekah, untuk mensedekahkan hartanya selain dari zakat yang diwajibkan kepadanya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa doa seorang untuk saudaranya, tatkala saudaranya tidak berada di dekatnya, tatkala saudaranya tidak mendengar apa yang dia doakan, maka doa seorang hamba untuk saudaranya dengan kebaikan ini adalah termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk doa yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga kita melihat riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku wa laka bi mithlin." Yang artinya tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya, dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, sedang saudaranya tidak ada di tempat itu. Ya, maka tidaklah dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, melainkan malaikat ya akan berkata, "Ya Allah, walaka bimithlin, dan semoga engkau juga mendapati serupa dengan apa yang engkau doakan." Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi," barang siapa yang dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya ketika saudaranya tidak berada di sisinya, qala al malakul muwakkalu bihi, maka malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk menjaga orang ini mengucapkan, "Amin walaka bimitsli. Amin walaka bimitsli. Ya Allah, kabulkanlah ya, dan semoga Allah berikan kepada engkau seperti apa yang engkau doakan untuk saudaramu." Nah, ini menunjukkan keutamaan seorang mukmin mendoakan saudaranya. Dan kita pun, atau orang yang mendoakan saudaranya sedang saudaranya tidak ada di tempat itu, maka dia pun akan didoakan oleh malaikat atau diamini oleh malaikat yang berada di sisinya. Nah, ini menunjukkan keutamaan mendoakan saudara kita ya yang tidak ada di hadapan kita. Karena kadang-kadang seorang kalau dia berdoa atau mendoakan seseorang di depan orang itu, bisa jadi niatnya adalah untuk mendapatkan sesuatu atau untuk suatu kepentingan. Tetapi ketika seorang mendoakan saudaranya, sementara saudaranya tidak ada di sisinya, saudaranya tidak mendengar apa yang dia doakan, maka ini menunjukkan keikhlasan dia di dalam mendoakan saudaranya. Keikhlasan dia di dalam mendoakan saudaranya. Oleh karena itu, agar kita lebih ikhlas di dalam mendoakan saudara kita, dan agar dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang mendoakan saudaranya ketika orang itu saudaranya tidak ada di sisinya, ini adalah lebih utama. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang diharamkannya sifat pelit, sifat bakhil, karena ini sifat yang tercela, ya, dan telah membinasakan orang-orang terdahulu karena pelit tersebut. Maka dari itu di antara sifat orang mukminin, mereka selalu memberikan, mereka selalu berbagi, mereka tidak mementingkan diri mereka. Tetapi sayang, tidak sedikit di antara orang-orang yang memanfaatkan manusia untuk mengumpulkan harta mereka bagi kepentingan diri mereka. Dan ini banyak. Ya. Na'udzubillah min dalik. Bukan mereka yang memberikan, tetapi justru mereka yang menarik dari pengikutnya, dari atau pengagumnya, atau orang-orang yang menjadi simpatisannya. Mereka mengambil kesempatan untuk memperkaya diri, bukan malah mereka yang memberikan. Ya. Ini satu perilaku tentu yang tercela, ya, yang tidak diinginkan, bahkan tidak diajarkan oleh agama kita Islam yang mulia, yang memerintahkan kita untuk menjaga kehormatan diri kita, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang berikutnya, yaitu yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla, tangan yang berada di atas, yaitu tangan yang memberi, itu lebih baik, lebih mulia daripada tangan yang berada di bawah, yaitu tangan yang menerima. Wabda biman ta'ul, dan awalilah pemberianmu kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi ketika seorang memberi, hendaknya dia mengawali kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya, pada istrinya, anak-anaknya, orang tuanya kalau memang membutuhkan. Ya, wabda biman ta'ul. Wa khairu shadaqati ma kana an dhahri ghaibi an dhahri ghinan, dan sebaik-baik sedekah adalah apa yang dikeluarkan oleh seseorang, ya, yang dikeluarkan oleh seseorang apalagi dia tidak membutuhkannya. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, dan barang siapa yang dia yasta'fif, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menjadi seorang hamba yang selalu menjaga kehormatan dirinya, tidak gampang meminta-minta kepada manusia. Jadi barang siapa yang dia meminta kepada Allah agar Allah melindungi dia dari sifat meminta-minta, maka Allah akan memberikan kepada dia iffah. Ya, nanti akan kita jelaskan apa sih iffah itu. Ya, Allah akan berikan kepada dia sifat untuk menghormati dirinya sendiri. Wa man yastaghni yughnihillahu, dan barang siapa yang dia puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dia mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam dirinya, menjadikan dia seorang hamba yang bersyukur kepada Allah, yang bersepuas dengan apa yang Allah berikan padanya, sedikit ataupun banyak. Hadis ini adalah hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang mulia, yang mengajarkan sifat-sifat yang mulia. Alangkah indahnya Islam ini. Dan tidak ada ajaran di muka bumi ini seindah Islam. Seindah Islam apabila kita betul-betul mempelajari Islam dari sumbernya, dari Al-Quranul Karim, dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam ingin membentuk sebuah kepribadian yang mulia. Kepribadian yang betul-betul memiliki kehormatan diri. Dan ingin menciptakan sebuah masyarakat. Sebuah komunitas yang terhormat, yang tidak diinjak-injak. Itulah Islam. Mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang terhormat. Salah satu bentuk dari kehormatan yang ada pada seseorang, tatkala dia selalu memberikan. Dia memiliki dan dia berbagi kepada orang lain. Ini satu kemuliaan. Dan berbagi itu, janganlah seorang kemudian menunggu setelah dia kaya baru dia berbagi. Setelah dia menjadi milioner baru dia berbagi. Tidak. Berbagi itu, meskipun seorang yang dia hidup dalam keadaan, dalam kehidupan sederhana, hidup secukupnya, tetapi jiwa berbagi itu apabila ada dalam dirinya, maka dia akan berikan kepada orang lain. Dia akan berikan kepada sesama kaum muslimin, kepada orang yang membutuhkan. Dan ini adalah sifat yang mulia. Sebaliknya, sifat yang tercela adalah sifat selalu menerima, tidak mau memberikan. Dia menjadi seorang yang penadah, bisanya hanya menadah, dan dia tidak mau memberikan. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau telah memberikan gambaran kepada kita tentang hal tersebut dengan memberikan mensifati tangan yang memberi, ya, itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang menerima. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Ya. Maka dari itu, ini satu pendidikan dari Islam yang harus kita tanamkan, ya, kepada umat, kepada masyarakat, agar dia mereka menjaga kehormatan diri mereka. Jangan dengan mudah, dengan gampang meminta-minta kepada manusia. Tapi mintalah kepada Allah, Zat yang Maha Kaya. Maka didiklah generasi kita menjadi generasi yang tidak meminta-minta, tapi generasi yang selalu berbagi, generasi yang selalu memberi. Ini satu hal yang menjadikan kita itu mulia, menjadikan umat ini mulia, karena dia selalu memberi, dia selalu berbagi. Sebaliknya, apabila kita selalu meminta-minta, maka kita akan terhina, kita akan diinjak-injak, kita akan dijajah. Karena apa? Karena kita selalu bisanya hanya meminta, ya, bisanya hanya menerima, tidak mau memberikan. Ini sifat yang tercela. Maka Islam mendidik generasi atau mendidik umatnya untuk menjadi orang-orang yang mulia, yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian juga Nabi alaihissalam memberikan pengarahan bahwa kewajiban kita atau orang yang dia memiliki sesuatu untuk dia berikan, itu hendaklah dia awali untuk sesuatu untuk mereka yang menjadi tanggung jawabnya. Wabda biman ta'ul. Awalilah pemberianmu itu kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Ya. Kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Entah istri atau anak atau cucu atau keluarga yang memiliki hubungan silaturahmi, hubungan kekerabatan. Itu yang pertama kita berikan. Karena perhatian kepada mereka merupakan kewajiban orang yang terdekat dengan mereka. Dari hubungan, dari segi hubungan kekeluargaan. Jangan sampai, ingat, jangan sampai terjadi. Ada orang yang dia itu cukup, tetapi dia tidak memperhatikan keluarganya. Sehingga kemudian orang lain yang memperhatikan keluarganya. Ini adalah suatu perilaku yang jelek, yang mencoreng namanya, yang mencoreng wajahnya. Karena dia cukup, dia mampu, tetapi dia tidak memperhatikan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Ini satu perilaku yang jelek, perilaku yang buruk, sifat yang tidak pantas dimiliki oleh seorang mukmin yang memiliki kemuliaan dan mempunyai tanggung jawab. Maka dari itu, Nabi alaihissalam memberikan pengarahan kepada kita, awalilah pemberian itu kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu. Ibda biman ta'ul. Sebelum orang lain, tapi orang-orang yang dekat denganmu, yang mempunyai hubungan kekerabatan denganmu, baru kemudian kepada yang lainnya. Baru kemudian kepada yang lainnya. Ini menunjukkan perhatian Islam kepada keluarga. Ya, perhatian Islam kepada keluarga Muslim, agar mereka hidup cukup, tidak meminta-minta kepada manusia, tidak mengharap kepada orang lain, selama mereka masih mempunyai keluarga yang atau orang yang bisa memberikan kepada mereka, yang bisa mencukupi kehidupan mereka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah." Dan barang siapa yang dia berupaya untuk menjaga kehormatan dirinya, dia tidak meminta-minta kepada manusia, tetapi dia selalu minta kepada Allah taala, dan dia mohon kepada Allah agar Allah menjadikan dia hambanya yang afif. Hambanya yang selalu menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan memberikan kepadanya kehormatan tersebut. Karena dia meminta kepada Allah, dia tidak mau bergantung kepada manusia. Ya. Dan ini berkaitan pula dengan masalah akidah dan keyakinan. Kita jangan berharap kepada manusia, apalagi orang yang telah mati. Orang yang hidup pun kadang banyak yang tidak memberikan. Bagaimana kita meminta kepada orang yang telah mati? Orang yang tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa memberi sesuatu kepada kita. Mengapa kita bergantung kepada mereka? Kok kita tidak bergantung kepada Zat yang Maha Hidup, yang Maha Mendengar, yang Maha Kaya, yang Maha Terpuji, yang mendengar dan memperkenankan permohonan hamba-hambanya. Mengapa kita beralih kepada yang lain? Kepada manusia yang miskin. Manusia yang membutuhkan. Ya, manusia yang serba kekurangan. Ya, mengapa? Kok kita mengalihkan? Menengadah kepada Allah, kepada menengadah kepada manusia. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian menggantikan sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik? Yaitu menggantikan, ya, sesuatu yang baik yang ada pada kalian, kok kalian menukar dengan sesuatu yang jelek? Ya. Sesuatu yang maha kaya, yang bisa kalian meminta kepadanya. Kalian mengadu kepadanya. Kok kalian pindah ke tempat lain? Mengadu kepada orang-orang telah mati, kepada manusia yang miskin, yang tidak mempunyai apa-apa, yang kalau dia memberikan dengan perhitungan, perhitungan untung ruginya, apa untungnya, apa ruginya kalau dia memberikan, bukan karena Allah. Maka orang yang mempunyai akal yang sehat, orang yang mempunyai hati yang bersih, orang yang beriman kepada Allah, ya, dan dia selalu bertawakal kepada Allah, tidak mungkin dia beralih dari meminta kepada Allah, lalu dia meminta kepada manusia, tidak. Dia akan selalu berharap dan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya Nabi kita memberikan pengarahan kepada kita, bahwa orang yang selalu meminta pada Allah, memohon kepada Allah, dan dia minta agar dia dijaga, dipelihara oleh Allah dari sifat-sifat yang jelek, dari meminta-minta kepada manusia, maka Allah akan memberikan kepada dia kemuliaan tersebut. Allah berikan kepadanya. Allah menjaganya. Allah memeliharanya dari meminta-minta kepada manusia. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man yastaghni yughnihi Allah," dan barang siapa yang dia selalu puas, dia selalu bersyukur, dia selalu menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Dia selalu bersyukur pada Allah. Selalu mensyukuri nikmat Allah. Dia puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka Allah akan menjadikan dia orang yang selalu merasa cukup. Tidak pernah berkurang. Tidak pernah merasa kurang. Karena dia hanya berharap pada Allah. Dan dia selalu puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Dia selalu bersyukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang Allah berikan kepadanya. Maka kekayaan yang hakiki adalah perasaan puas dalam diri seorang hamba terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kepuasan itu menjadikan dia menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah ta'ala. Maka jadilah hamba-hamba yang selalu mensyukuri Allah, yang selalu puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka kita akan menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Tetapi selama kita masih meminta, membutuhkan manusia, kita tidak puas dengan apa yang Allah berikan, maka kita adalah menjadi orang yang paling miskin di muka bumi ini. Kaum muslimin rahimakumullah, alangkah indahnya Islam, alangkah indahnya agama kita. Agama yang mengajarkan sifat-sifat yang mulia. Agama yang ingin menjadikan umatnya dan hamba-hamba Allah ini menjadi hamba-hamba yang mulia. Ya, menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan terhormat di hadapan manusia. Hadis ini banyak sekali memberikan kepada kita pembelajaran. Di antaranya bahwa tentang tangan, para ulama menyebutkan bahwa tangan dalam kaitannya dengan memberi atau menerima itu ada 4 macam. Yang pertama, tangan yang termulia. Tangan yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, yaitu yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan dan pintu-pintu kebaikan, melainkan dia selalu memberi. Ini adalah tangan yang paling mulia. Tangan yang termulia, yang selalu berbagi. Kemudian yang kedua, yaitu tangan yang dia selalu menjaga dari mengambil walaupun dia sebetulnya membutuhkan. Ceritaan yang kedua, yang dia tidak gampang menerima. Tidak mudah mengambil sesuatu. Padahal dia butuh pada sesuatu itu. Tapi dia menahan dirinya. Karena dia bergantung kepada Allah Ta'ala. Tidak mudah, tidak gampang dia menerima pemberian orang. Karena menjaga kehormatan dirinya. Dan dia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang tangan yang berada pada tingkat yang kedua. Kemudian yang ketiga, tangan yang pada peringkat yang ketiga, yang dia itu menerima, tapi dia tidak meminta. Kalau ada orang memberikan, dia terima. Kalau tidak diberikan, dia tidak menerimanya. Dan dia tidak pernah meminta. Ya. Tapi kalau diberikan, dia menerima. Ini tangan yang ketiga. Kemudian yang keempat, tangan yang paling rendah, yaitu tangan yang meminta kepada manusia. Yang selalu meminta-minta kepada manusia. Ini adalah tangan yang paling rendah. Ya. Jadi tangan yang paling mulia, yang selalu memberi. Ya. Pada setiap amal-amal kebaikan, dia selalu memberikan. Yang kedua adalah tangan yang dia itu tidak mudah dia meminta. Walaupun dia butuh, dia tidak menerima. Kalau ada yang memberikan, dia menahan dirinya. Tidak mau menerimanya. Karena menjaga kehormatan dirinya. Dan kepasrahannya kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, tangan yang tidak meminta. Tapi kalau diberikan, dia menerima. Dia tidak meminta, tapi kalau diberikan, dia menerima. Tangan yang paling rendah, yaitu yang selalu meminta-minta kepada manusia. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa apabila seorang yang soleh diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia adalah orang yang mendapatkan keutamaan. Ya. Kalau ada orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat, lalu Allah berikan kecukupan kepadanya, maka, dan dia menjalankan pemberian Allah itu dengan baik, ya, maka ini adalah orang yang paling mulia. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan hadis ini hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa seorang dia memiliki kecukupan, kekayaan kalau dia itu bertakwa. Ya. Orang kalau bertakwa kepada Allah Ta'ala kemudian dia diberikan harta oleh Allah, maka ketakwaan inilah yang akan menjaganya. Ya. Dia pasti akan memberikan hak-hak manusia dari harta yang dimilikinya. Jadi la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kekayaan itu Allah anugerahkan kepada orang yang kalau dia itu orang yang bertakwa. Wassihatu liman ittaqa khairun minal ghina. Tetapi kesehatan ya itu lebih baik daripada kekayaan ya bagi orang yang bertakwa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, watibun nafsi minan na'im. Dan kepuasan diri, ketenangan jiwa dengan apa yang Allah berikan. Ini merupakan salah satu di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seorang merasa puas. Seorang merasa bersyukur dengan pemberian Allah sedikit atau banyak. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur. Inilah hakikat dari ketenangan. Atau hakikat dari nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Jadi salah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba, tatkala dia selalu bersyukur, tatkala dia selalu berterima kasih kepada Allah Ta'ala atas pemberian Allah kepadanya. Maka dia ada orang yang termasuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perbuatan meminta-minta ini adalah perbuatan yang tercela. Makanya Islam melarang meminta-minta. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam kondisi darurat. Seperti orang yang pailit. Orang yang memang bangkrut. Ya. Kemudian dia meminta. Maka itu tidak mengapa. Tetapi. Kalau seorang. Tanpa alasan. Dia meminta-minta. Maka ini perbuatan yang jelek. Perbuatan yang tercela dan terhina. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak dibenarkan menginfakkan seluruh harta. Jadi kalau seorang mempunyai harta, ya, maka hendaklah ketika dia memberi sedekah, jangan semua hartanya. Mengapa demikian? Karena toh dia juga akan membutuhkan harta itu. Karena dia mencukupi dirinya, untuk kebutuhan dirinya, keluarganya. Ini adalah suatu perbuatan yang merupakan kewajiban dan memiliki keutamaan. Oleh karena itu seorang, kalaupun dia diberikan harta oleh Allah Ta'ala, maka tidak boleh dia kemudian menginfakkan semua hartanya kepada orang lain atau kepada jalan-jalan kebaikan. Tapi hendaklah ada sesuatu yang dia menyisahkannya untuk kepentingan dirinya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Agar mereka tidak meminta-minta kepada orang lain. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang memohon pertolongan kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Ya. Dan memang itulah seyogianya dan kewajiban seorang mukmin, dia meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha mendengar, Zat yang Maha melihat, Zat yang Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan merasakan betapa lezatnya iman itu. Betapa lezatnya, indahnya iman itu kalau dia selalu bertawakal pada Allah. Ya. Bertawakal dengan mengambil sebab. Bertawakal dengan dia pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berbuat. Dia melakukan sebab. Selebihnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang demikian keadaannya, dia akan merasakan betapa indahnya hidup ini. Dan dia akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ini. Selama dia selalu menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Silakan dicoba. Kesulitan apapun yang kita hadapi. Kebutuhan apapun yang menimpa diri kita. Apabila kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak bergantung kepada manusia-manusia yang fakir ini. Manusia-manusia yang miskin ini. Maka seorang hamba akan merasakan betapa indahnya, betapa lezatnya iman kepada Allah. Betapa lezatnya iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan merasakan hal itu. Tetapi tatkala kita, semua kebutuhan kita, kita gantungkan kepada manusia. Baru mendapat cobaan dikit. Langsung menghadap kepada manusia. Saya begini dan begitu. Mohon uluran tangannya. Datang lagi ke si fulan. Saya begini dan begitu. Saya mempunyai kebutuhan begini. Mohon uluran tangannya. Subhanallah. Untuk apa? Kita merendahkan diri di hadapan manusia. Meminta-minta kepada manusia. Mintalah kepada Allah. Allah akan mengutus manusia. Untuk memberikan kepada kita. Minta kepada Allah, bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah. Allah yang akan memberikan. Allah akan mengutus seseorang dengan caranya Allah kepada kita dan memberikan apa yang kita harapkan. Apabila kita benar-benar menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita membahas bab yang berikutnya. Babu al-infaqi mimma yuhibbu wa minal jayyid. Bab yang ke-37 dari bab-bab yang dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Yaitu bab tentang al-infaq mimma yuhibbu wa minal jayyid. Artinya, bab yang membahas tentang seorang ketika dia memberikan sesuatu, hendaklah dari apa yang dia cintai. Dari apa yang dia sukai, itu yang dia berikan. Wa minal jayyid, dan dia berikan dari yang paling bagus. Dia berikan sesuatu yang paling baik. Itu yang dia infakkan. Dan ini tentu, ya, pembahasan dalam bab ini akan memberikan kepada kita pelajaran sekaligus ujian, karena tidak gampang dan tidak mudah seorang memberikan apa yang dia cintai. Ya. Oleh karena itu benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa as-shadaqatu burhanun. Bahwa memberikan sedekah itu merupakan bukti, yakni bukti keimanan seseorang kepada Allah Ta'ala. Karena yang namanya harta itu dicintai oleh jiwa ini. Tidak ada orang yang senang harta. Ya. Nah, ketika dia memberikan harta itu, dia menginfakkan harta itu, dia berbagi dengan hartanya, maka ini adalah sebagai bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keimanannya kepada apa yang Allah janjikan kepadanya. Jadi as-shadaqatu burhanun. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sebagaimana kebiasaan beliau di dalam membahas tentang bab-bab yang ada dalam kitab beliau, beliau awali dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau ada dalil dari Al-Quranul Karim, baru kemudian beliau membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pembahasan bab tersebut. Nah, bab tentang al-infaq mimma yuhibbu. Menginfakkan harta dari apa yang dia cintai, ini ada dalilnya dari Al-Qur'anul Karim. Demikian pula memberikan sesuatu yang baik, bukan yang buruk. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasiah, semoga Allah merahmati beliau dan rahmat yang luas. Yaitu firman Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang artinya kalian tidak akan mendapatkan. Kalian tidak akan sampai kepada kesempurnaan kebaikan sehingga kalian menginfakkan di jalan Allah sesuatu yang paling kalian cintai dari harta-harta kalian. Jadi seorang hamba tidak akan mencapai kesempurnaan dalam kebaikan, kesempurnaan di dalam kemuliaan, sehingga dia menginfakkan sesuatu yang paling dicintainya. Ya. Jadi subhanallah, ayat ini yakni sangat jauh dengan realita manusia-manusia di zaman ini. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Ta'ala. Sekarang betapa banyak manusia dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan harta manusia. Dengan berbagai macam cara. Kalaupun dia harus melakukan sesuatu yang melanggar agama ini, dia akan melakukannya demi mendapatkan apa yang dicintainya. Demi mendapatkan apa yang dicintainya. Kadang-kadang sampai-sampai menjual agamanya, menjual akidahnya, hanya untuk mendapatkan sesuatu yang dicintainya. Padahal yang dicintainya itu sesuatu yang hina, yang tidak kekal, yaitu harta. Sementara ayat ini justru sebaliknya. Ayat ini memberikan kepada kita pemberitahuan, memberitahukan kepada kita bahwa wahai orang-orang yang beriman, kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan dalam kebaikan. Sehingga kalian infakkan, kalian memberikan sesuatu yang paling kalian cintai. Sesuatu yang paling kalian cintai. Maka ini adalah ujian bagi orang-orang beriman. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ya, atau mengandung perintah agar seorang memberikan sesuatu yang paling dicintainya. Diberikan di jalan Allah. Diberikan di jalan Allah. Dan dia tidak akan mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tertinggi sehingga dia memberikan, menginfakkan apa yang paling dicintainya. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala yaitu surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, anfiqu, infakkanlah, ya, infakkanlah sesuatu yang baik dari apa yang kalian kerjakan. Infakkan dari hasil kerja kalian, hasil keringat kalian, yang terbaik yang kalian peroleh, infakkanlah. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang kami berikan dan apa yang kami keluarkan dari bumi ini. Wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun, dan jangan kalian memilih yang jelek dari hasil bumi itu lalu kalian infakkan. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyeru kepada kaum mukminin agar mereka menginfakkan harta mereka yang baik. Agar mereka menginfakkan harta mereka yang baik. Ya. Demikian pula apa yang Allah beri, ya, yang Allah tumbuhkan dari tumbuh-tumbuhan yang mereka menanam, ya, atau buah-buahan atau yang lainnya, Allah memerintahkan untuk mengeluarkan dari sebagian dari harta tersebut. Diinfakkan di jalan Allah. Dikeluarkan zakatnya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengarahkan manusia atau kaum mukminin agar mereka jangan memilih yang jelek untuk dikeluarkan. Tapi pilih yang bagus. Itu yang justru diinfakkan. Itu yang diberikan. Bukan mencari yang jelek, ya, yang busuk, ya, yang kumal, itu yang diberikan, tidak, tapi yang bagus. Ya. Itu yang diberikan. Adapun hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkaitan dengan bab ini, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Abu Talha radhiyallahu anhu aktsar al-ansari bil madinati malan min nakhlin. Adalah Abu Talha. Abu Talha ini adalah ayah tiri dari Anas bin Malik. Abu Talha menikahi Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik. Nah, Abu Talha ini, kata Anas bin Malik, salah seorang terkaya di kota Madinah yang memiliki kebun-kebun kurma. Wa kana habwa mualihi ilaihi bayroha, dan adalah harta yang paling dicintainya, yang paling dicintai oleh Abu Talha, yaitu ada satu kebun namanya Bayroha, kebun kurma milik Abu Talha yang namanya Bayroha. Ini adalah yang paling dicintainya. Wa kanat mustaqbilah al-masjid, dan kebun tersebut Bayroha itu terletak tepat di depan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dahulu ketika Nabi Sallam pindah ke atau hijrah ke Madinah. Nah, di depan masjid itu ada kebun namanya Bayroha milik Abu Talha. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau itu masuk ke kebun Abu Talha. Beliau minum dari airnya, ya, yang segar. Jadi kebun ini dekat dengan masjid Nabi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering datang ke kebun tersebut, masuk, minum airnya. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu an, falamma nazalat hadhil ayah, maka tatkala turunnya ayat ini, yaitu ayat 92 dari surat Ali Imran, lan tanalur birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Setelah ketika turun ayat ini, Qama Abu Talhata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka bangkitlah Abu Talha radhiyallahu anhu menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengar turunnya ayat ini. Faqala ya Rasulullah. Maka Abu Talha mengatakan, wahai Rasulullah, inna Allah ta'ala anzala alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada engkau, yaitu firman-Nya, kalian tidak sekali-kali akan mencapai kesempurnaan, kemuliaan atau kebaikan sehingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Telah turun ayat ini kepadamu ya Rasulullah. Wa inna ahabba mali ilayya bayruha. Dan bahwasanya hartaku yang paling kucintai adalah kebun Bayruha. Kebun kurma Bayruha yang terletak di depan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Talha radhiyallahu anhu, wa innaha shadaqatun lillahi ta'ala. Wa innaha shadaqatun lillahi ta'ala. Dan bahwasanya kebun itu adalah sebagai sedekah yang aku berikan kepada Allah Ta'ala. Jadi menjadi milik Allah. Disedekahkan oleh Abu Talha di jalan Allah. Lalu kata beliau, arju birroha wa zukroha inda Allah Ta'ala. Jadi aku mengharapkan kebaikan yang sempurna yang Allah janjikan. Dan aku mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah dari pemberianku ini. Ini harapan beliau. Arju birroha wa zukrofaha inda Allah Ta'ala. Jadi yang berikan karena Allah. Dia ingin mencapai kemuliaan. Mencapai kebaikan yang sempurna. Dan mendapatkan ajar. Ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Lalu kata Abu Talha, maka silakan engkau letakkan, artinya engkau berikan kebun tersebut kepada apa saja yang Allah tampakkan kepadamu. Artinya silakan Anda mengambil kebun ini dan mengikuti petunjuk Allah untuk siapakah kebun ini. Yang penting aku sudah berikan kepada Allah kebun yang paling ku cintai ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar apa yang diucapkan oleh Abu Talha radhiyallahu an, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bakhin dzalika malur rabih. Yakni beliau menakjubkan dengan perbuatan Abu Talha. Dan beliau mengatakan, dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Sungguh itu adalah harta yang menguntungkan. Yakni dengan pemberianmu itu ke jalan Allah, engkau akan mendapatkan keuntungan. Kamu tidak akan rugi dengan pemberianmu itu. Dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Itu adalah harta yang menguntungkan. Kemudian, waqad sami'tu ma qulta, kata Nabi SAW, dan aku telah mendengar apa yang engkau ucapkan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin, dan sungguhnya aku melihat, aku berpandangan, hendaklah engkau jadikan harta ini, kebun Bayruha ini, engkau berikan kepada al-aqrabin, kaum kerabatmu yang terdekat. Artinya yang tidak mampu, berikan pada mereka. Faqala Abu Talha, maka Abu Talha berkata, af'alu ya Rasulullah, aku akan laksanakan. Wahai Rasulullah, kalau bahasa kita sekarang siap. Siap melaksanakan perintahmu wahai Rasulullah. Faqassamaha Abu Talha fi aqaribihi, maka Abu Talha kemudian membagikan kebun itu kepada kerabatnya, wa bani ammihi, dan kepada keponakan, kepada misanannya, ya, kepada misanannya dari ayahnya. Hadis ini muttafaqun alaihi, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini juga merupakan salah satu dari keindahan-keindahan Islam yang telah termaktub dalam sejarah kaum muslimin, yang tidak ada tandingannya. Bagaimana para sahabat begitu mendengar ayat Allah turun memerintahkan satu perintah untuk melakukan sesuatu yang berat. Tidak gampang ini, berat. Maka mereka yang serta-merta melaksanakannya. Maka iman apabila telah merasuk dalam diri seseorang, apabila telah menancap dalam hati seseorang, tidak akan ada yang bisa membendungnya, yang bisa menghalanginya, siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Tidak akan bisa membendung. Dan itulah iman yang merasuk dalam hati Abu Talha. Sehingga beliau betul-betul meyakini betapa yakinnya Abu Talha. Dan betapa semangatnya Abu Talha untuk mendapatkan kemuliaan yang sempurna. Radiyallahu anhu ardhah. Semoga Allah meridhai beliau. Kisah ini saya katakan sangat menakjubkan. Dan ini menunjukkan betapa generasi sahabat radhiyallahu anhum yang betul-betul melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang taat. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada apapun yang ada di muka bumi ini. Itu generasi sahabat radiyallahu anhum ajma'in. Abu Talha radiyallahu anhu, ketika beliau mendengar turunnya ayat ini, maka beliau memberikan harta yang paling beliau cintai kepada Allah. Beliau berikan kepada Allah, aku jadikan Bayroha ini sedekah di jalan Allah. Maka ya Rasulullah, silahkan lakukan apa yang kau lihat untuk melakukannya sesuai dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu benar apa yang dikatakan oleh para ulama tentang generasi terbaik ini, dan ini menjadi akidah kaum mukminin, akidah kaum muslimin, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka alangkah hinanya dan alangkah celakanya orang-orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang menganggap diri mereka lebih baik dari para sahabat. Subhanallah. Ini menunjukkan kejahilannya, kebodohannya. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, kisah tentang Abu Talha ini yang tercatat dalam sejarah Islam, yang tercatat dalam kitab-kitab hadis, dan memperindah lembaran sejarah kaum muslimin, adalah menunjukkan sikap seorang hamba yang taat kepada Allah, seorang hamba yang mencintai Allah lebih dari segalanya, seorang hamba yang mempunyai cita-cita yang sangat luhur. Karena Allah menyebutkan lan tanalul birra, kalian tidak akan mencapai kesempurnaan dalam kebaikan sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian, yang paling kalian cintai. Maka Abu Talha langsung melakukannya, menunjukkan kemauannya yang demikian tinggi. Beliau ingin mendapat kebaikan secara sempurna. Maka beliau lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menginfakkan harta yang terbaik yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Jadi keutamaan menginfakkan harta yang paling dicintai seseorang itu yang diinfakkan di jalan Allah. Ini adalah amal atau memiliki fadilah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu anhum dan kesegeraan mereka di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan keinginan mereka untuk mencapai kemuliaan. Juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang memberikan ilmu atau memberikan sesuatu kita serahkan kepada orang yang berilmu. Jangan kita mengambil langkah sendiri. Ketika kita akan melakukan sesuatu, ya, dari harta kita atau apa saja yang akan kita lakukan, alangkah baiknya kita bermusyawarah dengan orang yang berilmu. Sebagaimana Abu Talha, dia menyerahkan hal tersebut, pemberiannya itu kepada Rasulullah SAW untuk mengambil kebijakan dari apa yang beliau lakukan. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita pula tentang manusia yang paling pantas kita berbuat baik adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, yang punya hubungan kerabat dengan kita. Ini yang paling utama untuk kita lakukan kebaikan pada mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya masih ada sejumlah fawaid dari hadis ini atau pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini, tetapi karena waktu yang tidak mengizinkan kami untuk melanjutkannya, maka pembahasan materi ini kami cukupkan di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Nam satjazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kajian ilmiah bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya, pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami di layanan lain telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Pertanyaan pertama kami awali dari pesan singkat yang telah masuk. Nah, datang dari Banjarnegara, seorang ikhwah bertanya, Ustadz, apa perbedaan antara sedekah dengan infak secara bahasa dan secara istilah, dan mohon diberikan contoh pada masing-masing yang disebutkan di atas. Nah, barakallahu fikum. Baik kaum muslimin rahimakumullah, kita masuk pada menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah tentang perbedaan antara sedekah dan infak. Sedekah dan infak. Sebetulnya kalau kita membaca kitab-kitab fikih misalnya, itu ada pembahasan yang atau makna yang dalam satu sisi berbeda, sisi lain dia bermakna sama. Contohnya begini, masalah sedekah. Sedekah ini bisa juga diartikan zakat. Oleh karena itu para ulama mengatakan sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah yang wajib, yang namanya zakat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Sesungguhnya, sedekah itu untuk fuqara, masakin, dan seterusnya. Ada 8 golongan yang menjadi yang berhak menerima sedekah ini. Nah, sedekah dalam ayat tersebut dalam surat Taubah ini adalah bermakna zakat. Ya, ini bermakna zakat. Sedangkan sedekah yang tidak wajib, itu sedekah yang diberikan oleh seorang dengan sukarela. Nama sedekah, sedekah yang bersifat sunnah, tidak bersifat wajib. Adapun sedekah yang bersifat wajib itu, di antaranya adalah zakat. Ini hukumnya wajib. Kemudian juga sedekah yang diberikan kepada yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang suami bertanggung jawab pada istri anak-anaknya untuk dia memberi nafkah pada mereka. Ini termasuk yang wajib. Sedangkan sedekah yang lainnya adalah yang tidak wajib, yang bersifat tatawu. Ini sedekah yang sifat sunnah, juga disebut sedekah. Terkadang dengan tegas menyebut zakat. Jadi intinya sedekah ini, kata yang musytarak, kata yang mempunyai dua makna, bisa dia menjadi makna zakat yang wajib, dan bisa bermakna sedekah yang bersifat tatawu atau sukarela, yang tidak ada ketentuannya. Sedangkan infak secara umum artinya adalah seorang menginfakkan hartanya. Maka banyak dalam ayat Al-Qur'an, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka selalu menginfakkannya. Infak secara bahasa dia mengeluarkan hartanya. Ya. Dia menginfakkan hartanya. Ini pun ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Tapi intinya dia keluarkan harta itu. Jadi kalau Anda ingin mengetahui tentang perbedaan sedekah dan infak, kemudian istilah dan seterusnya, kalau kita kembali kepada kitab-kitab fikih, memang ada suatu saat para ulama menyebutkan sedekah yang wajib adalah zakat. Dan ketentuan begini dan begitu. Jadi intinya bahwa secara umum yang kami sebutkan tadi. Ya, makna secara umum dari infak itu menginfakkan harta itu. Nah, menginfakkan harta ada yang wajib, ada yang bersifat sunnah. Ya, tapi intinya dia mengeluarkan harta itu entah ke jalan Allah, ya, atau ke tempat-tempat yang baik, atau untuk merupakan kewajibannya, nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dia memberi nafkah kepada mereka. Ada nafkah yang wajib, dan ada yang tidak wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Berikutnya di layanan lain telepon kami persilakan untuk Anda yang ingin terhubung dan menyampaikan pertanyaan secara langsung, silakan ke nomor 021-823-6543. Kita coba sapa untuk penelpon pertama. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa atau dari mana? Dengan Ummu Fajri di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, Ummu Fajri, silakan langsung pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Naam. Begini, masalah sedekah. Kalau seorang wanita bersedekah lalu tanpa setahuan suaminya dari hasil usaha wanita itu sendiri. Nah, jadi apakah tidak berdosa ini, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Fajri. Silakan, Ustaz. Salam. Baik, pertanyaan dari Ummu Fajri tentang seorang wanita atau istri yang dia memberikan sedekah dari hasil usahanya tanpa sepengetahuan dia secara pribadi, tanpa sepengetahuan suaminya. Apakah ini boleh atau tidak dan apa hukumnya? Nah, di sini pernah juga ditanya pada pertemuan yang lalu, yang mana dalam pertemuan itu ditanya oleh seorang wanita yang bekerja di luar negeri, dia menginfakkan sedekahkan dari hartanya tanpa sepengetahuan suaminya, apa boleh atau tidak. Kembali pada pertanyaan Ummu Fajri ini, bahwa dalam kehidupan kita rumah tangga tentu kita perlu melihat dampak negatif dan positif dari hal tersebut. Apakah misalnya dengan seorang wanita dia infakkan hartanya, ya, ketika dia bersedekahkan hartanya, kalau dia itu diketahui oleh suaminya, apa apa itu lebih baik? Kalau misalnya tidak diketahui oleh suaminya, apakah itu juga akan berdampak buruk atau tidak? Maka dia lebih mengetahui tentang apa dampak dari perbuatan tersebut. Kalau misalnya dari hartanya sendiri dia menginfakkan kepada seseorang dan dia tahu bahwasanya itu tidak akan suaminya tidak tahu, itu tidak akan ada masalahnya, maka tidak mengapa, ya, selama pada batas-batas yang juga tertentu. Tetapi kalau misalnya ketika suami tidak mengetahui, padahal mungkin suaminya ingin atau mereka merencanakan sesuatu, namun karena dia memberikan tanpa sepengetahuan suaminya akan berdampak jelek, maka sebaiknya seorang istri bermusyawarah dengan suaminya ketika dia akan menginfakkan hartanya. Karena begini, dalam musyawarah pada suatu hal, ini akan juga memberikan artinya dampak positif. Ya, karena dengan adanya musyawarah, suami bisa memberikan masukan kepada istri. Ya, kepada siapakah yang pantas harta ini diberikan atau disedekahkan. Itu juga bisa menjadi suatu hal yang baik. Ya, menjadi suatu hal yang baik. Oleh karena itu, dalam hal ini, saya melihat pada hakikatnya, misalnya seorang istri menginfakkan atau mensedekahkan hartanya sendiri, itu pada batasan tertentu tidak mengapa. Ya. Tetapi kalau misalnya pada bilangan tertentu akan ada dampaknya, ada sisi negatifnya dengan suaminya apabila mengetahui, maka alangkah baiknya dia musyawarah dengan suaminya untuk mensedekahkan atau memberi sedekah pada hartanya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya di pesan singkat kembali, kita akan bacakan satu pertanyaan yang datang dari ikhwah. Nah, Ustaz, jika kita orang yang tidak mampu, apa yang bisa kita infakkan ke jalan Allah? Karena kita juga mau menginfakkan di jalan Allah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Maaf, tolong diulang pertanyaannya. Ulangi pertanyaannya. Iya. Ustaz, jika kita orang yang tidak mampu dalam segi harta, apa yang bisa kita infakkan di jalan Allah? Karena kita tentunya juga menginginkan pahala dari menginfakkan di jalan Allah tersebut. Mohon nasihatnya. Baik, tentang pertanyaan tersebut, seorang yang tidak mampu, dia ingin bersedekah atau yakni memberikan di jalan Allah. Pada hakikatnya yang pertama, apabila seorang memang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban baginya untuk dia memberikan, untuk dia menginfakkan. Karena Allah tidak membebani satu jiwa, ya, dan sesuatu yang dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani satu jiwa sesuatu yang dia tidak mampu. Allah membebani satu jiwa apa yang dia mampu. Maka seorang kalau memang tidak mampu, dia tidak usah memaksakan dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila seorang dia, ya, mempunyai keinginan untuk berbuat baik, ya, dalam hal menginfakkan harta, juga tidak harus harta itu dalam jumlah besar. Tidak mesti. Ketika kita ingin berbuat untuk di jalan Allah, tidak harus dalam jumlah yang besar. Satu contoh begini. Kita tidak mempunyai harta. Kita tidak bisa memberikan sesuatu. Tapi kita mempunyai tenaga. Ya, kebetulan ada kerja bakti di masjid. Misalnya ada pembangunan masjid. Di sana ada kerja bakti. Kita mempunyai tenaga. Maka kita bisa menginfakkan tenaga kita ini tadi dengan membantu dalam pekerjaan tersebut. Dan ini bagian dari amal kebaikan, bagian dari amal kebaikan yang dilakukan seorang hamba di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, jerih payahnya, keringatnya yang dia lakukan ketika dia membantu membangun masjid itu dengan tenaganya juga akan dicatat oleh Allah Ta'ala dan akan menjadi satu amal jariah. Atau kalaupun dia ingin dengan berupa harta, maka sedapat mungkin dia bisa menginfakkan, ya, dia berikan mungkin di masjid. Jadi tidak mesti harus dalam jumlah besar. Berikan semampu kita, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya itu adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian kali ini. Disampaikan sebagai penutup kajian kita berupa istifadah ataupun pesan untuk kita semua. Nah, barakallahu fikum. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semuanya agar di dalam kehidupan yang penuh dengan ujian, tantangan, dan berbagai macam hal yang kita hadapi, kembali saya ingatkan agar kita membekali diri kita dengan ilmu. Ya. Karena al-jahlu, kejahilan di dalam atau di zaman fitnah ini sangat berbahaya. Kejahilan terhadap agama, ilmu agama, kejahilan terhadap sikap yang harus kita ambil dalam zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, ini akan sangat berbahaya kalau kita tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, kita harus selalu bertanya pada orang berilmu, kita mendengarkan nasihat mereka, dan juga kita mengajarkan kepada orang yang bertanya pada kita, keluarga, istri, atau anak-anak, ada hal-hal yang memang perlu disampaikan pada mereka, agar mereka lebih hati-hati, lebih waspada. Ini juga sangat dibutuhkan di zaman seperti ini. Maka itu Allah SWT berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Salah satunya adalah melindungi diri kita, keluarga kita dari berbagai macam fitnah, baik itu syubhat maupun syahwat yang ada di zaman ini yang menyebar, yaitu dengan ilmu dan dengan kesabaran serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته